إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab الدَّاءُ والدَّوَى. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang bahaya-bahaya dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Telah kita jelaskan di antara perintah iblis kepada bala tentaranya, para syaitan, ya, untuk senantiasa mengganggu manusia dengan berbagai macam cara, agar manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dua tentara iblis dan para syaitan yang sangat besar, yaitu jundul ghaflah wa jundus syahwat, tentara kelalaian dan tentara syahwat. Iblis memerintahkan kepada para syaitan untuk melalaikan hati manusia, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dari negeri akhirat dengan berbagai macam cara. Kenapa? Dikarenakan ketika hati seorang itu lalai, maka iblis dan bala tentaranya bisa menguasai hati tersebut. Yang kedua, tentara syahwat. Dengan menghias-hiasi kemaksiatan-kemaksiatan seakan-akan perkara yang indah. Dengan dua tentara dan pasukan ini, tentara lalai dan juga syahwat, iblis dan bala tentaranya berusaha untuk menguasai manusia. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa'lamu anna minhum man yakunu sultanu syahwati alaihi aghlab wa sultanu ghadabihi du'ifun maqhurun. Masih menyebutkan tentang perintah iblis kepada bala tentaranya. Wa'lamu, ketahuilah bahwasanya di antara mereka ada yang kekuatan syahwatnya lebih dominan, dan kekuatan marahnya lemah, terkalahkan. Fakhudhu alaihi tariqa sahwat. Maka ambillah untuk mengganggu manusia yang seperti ini dari jalan syahwat. Wada'u tariqal ghadab. Dan tinggalkanlah jalan kemarahan. Ya. Di antara manusia ada yang syahwatnya lebih dominan dibandingkan marahnya. Terhadap manusia yang seperti ini, iblis dan bala tentaranya, syaitan, memerintahkan satu dengan yang lainnya untuk masuk kepada manusia ini dari jalan syahwat. Wa minhum ma yakunu sultanul ghadab alaihi aghlab. Dan di antara mereka ada juga yang kekuasaan amarahnya lebih dominan dibandingkan dengan syahwatnya. Ada yang marah emosinya lebih dominan dibandingkan syahwatnya. Fala takhlu tariqas syahwati alaihi. Maka jangan tinggalkan jalan syahwat kepadanya. Wala tu'attilu sagroha. Jangan kalian kosongkan bentengnya. Nah, ini keadaan manusia. Ada yang syahwatnya lebih dominan dibandingkan marahnya. Ada juga yang marahnya lebih dominan dibandingkan syahwatnya. Ya. Maka syaitan berusaha masuk dari mana yang lebih dominan pada seorang hamba tersebut. Fa illam yamliku nafsahu indal ghadab fa innahu al-hariyu alla yamlika nafsahu indash shahwat. Fa illam yamlik nafsahu indal ghadab, maka ketika dia tidak menguasai dirinya ketika marah, sesungguhnya lebih-lebih lagi dia tidak bisa menguasai dirinya ketika syahwat. Ketika seorang tidak bisa menguasai dirinya ketika marah, lebih-lebih lagi dia pun tidak bisa menguasai dirinya ketika syahwat pada dirinya tersebut muncul. Fazawwiju baina ghadabihi wa syahwatihi. Maka gandengkan antara marahnya dan syahwatnya. Wamjizu ahadahuma bil akhar. Gabungkan salah satu di antara keduanya dengan yang lainnya. Wad'uhu ila syahwati min babil ghadab. Ajaklah kepada syahwat dari pintu marah. Wa ila ghadabi min tariqi syahwat, dan ajaklah kepada kemarahan dari jalan syahwat. Lihat semangatnya syaitan untuk memalingkan manusia. Nah, untuk menyerang manusia dari pintu syahwat, menyerang manusia dari pintu marah. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya ketika marah, lebih-lebih lagi dia pun tidak bisa mengendalikan dirinya ketika syahwat. Sehingga Nabi SAW ketika menyebutkan tentang siapa sebenarnya orang yang kuat. Laisa as-sadidu bisur'ah, innama as-sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Kalau gulat selalu menang. Akan tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya ketika marah. Ini orang yang kuat. Kenapa? Dikarenakan banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Bahkan ini keadaan kebanyakan manusia. Ya. Ketika marah, inginnya melampiaskan emosinya. Nah, melampiaskan emosi, ada yang dengan memukul, ada yang dengan menendang, ada yang dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas, ada yang dengan merusak barang-barang yang dimilikinya. Ini masuk ke dalam, ya, meluapkan emosinya, tidak bisa menahan marahnya. Dan yang semacam ini bukanlah orang yang kuat. Yeah. Walaupun yang dia pukul bukan manusia, tapi marah dia pukul kaca misalkan, dia lemparkan barang miliknya sehingga hancur. Ini orang tidak bisa menguasai dirinya ketika marah. Apalagi kalau yang dia pukul anaknya, yang dia pukul istrinya karena marah. Yeah. Sudah mendapatkan dosa berlipat-lipat. Dosa dikarenakan tidak bisa menahan amarah dan emosi. Kemudian juga menzalimi yang lainnya. Yeah. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang yang menahan marah. Man kazama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayunfidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik fayukhayyiruhu min hurin in ma syaa. Barang siapa yang bisa menahan marah, barang siapa yang menahan marahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, dia mampu untuk melampiaskannya, punya kekuatan, punya tenaga, ya, tapi dia tahan marahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil orang ini di tengah-tengah makhluknya dan diberikan pilihan. Bidadari, bidadari mana saja yang dia kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, di antara sifat-sifatnya, al-kadhimina al-ghaidha wal-afina anin-nas. Orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Ini adalah orang yang bertakwa. Dia menahan marahnya dan lapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Kebanyakan manusia, nah, ketika disakiti, ya, tidak bisa menahan marahnya. Marah sejadi-jadinya. Sudah marah, ditambah lagi membalas orang yang menyakitinya. Dendam. Ini kebanyakan manusia. Ya. Ada juga di antara manusia, ketika disakiti, dia bisa menahan marah, menahan emosinya. Ya. Tapi dia dendam. Tidak lapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, Maka ketika terkumpul dua sifat ini, menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain, ini keutamaan di atas keutamaan. Sehingga Allah gabungkan tadi tentang sifat orang-orang yang bertakwa, al-kadhimina al-ghaidha wal-afina anin-nas. Orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, wa'lamu annahu laysa lakum fi bani Adam silahun ablag min hadaini silahaini. Iblis mengatakan kepada tentaranya, ketahuilah bahwasanya tidak ada senjata bagi kalian untuk mengalahkan manusia yang lebih kuat, yang lebih jitu, lebih hebat daripada dua senjata ini. Senjata apa tadi? Senjata syahwat dan senjata marah. Ya. Jadi iblis mengatakan kepada bala tentaranya, tidak ada senjata yang lebih hebat bagi kalian, wahai para pasukanku. Ya. Tidak ada senjata yang lebih hebat untuk mengalahkan manusia daripada dua senjata ini. Senjata syahwat dan senjata marah. Wa innama akhrajtu abawayhim minal jannati bisahwat. Sesungguhnya aku mengeluarkan kedua orang tua mereka dari surga dikarenakan syahwat. Ya. Iblis mengeluarkan orang tua kita, Nabi Adam dan Hawa, dari surga dikatakan syahwat. Ya. Syahwat untuk mencicipi. Ya. Untuk memakan. Ya. Buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Nah. Dengan dibisik-bisikkan oleh syaitan. Ya, pohon ini pohon keabadian. Kalau makan pohon ini akan abadi. Dengan dibisikin. Ya, kalau makan buah pohon ini akan menjadi malaikat. Ya. Maka dengan syahwat syaitan atau iblis mengeluarkan, ya, menjadi sebab keluarnya atau dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga. Wa innama alqaitu al-adawata baina auladihim bil-ghadab. Dan sesungguhnya aku melontarkan permusuhan di antara anak-anak mereka dengan kemarahan. Ya. Disebabkan marah. Nah, sehingga terjadi permusuhan di antara anak-anak Adam. Fabihi qatta'tu arhamahum. Maka dengan marah ini aku putuskan tali rahim mereka. Aku putuskan hubungan rahim di antara mereka. Wasabaqtu dima'ahum. Dan aku pancarkan darah-darah mereka. Aku tumpahkan darah-darah mereka. Wabihi qatala ahadum nai Adam akhoh. Disebabkan marah salah satu di antara kedua anak Adam membunuh saudaranya. Kisah Habil dengan Khabil. Sebagaimana kita ketahui. Nah, Khabil membunuh saudaranya Habil. Disebabkan apa? Marah. Emosi. Nah, maka hendaklah kita bisa menguasai diri kita ketika marah. Ya, jangan lampiaskan kemarahan kita. Nah, dikatakan orang yang menjaga, menahan dirinya ketika marah, dialah orang yang bertakwa. Ya. Dan juga orang yang menahan marahnya, dialah orang yang kuat. Dan juga keutamaan yang lainnya yang disebutkan tadi. Ya. Jaga diri kita ketika marah. Ya. Dikatakan tadi, syaitan itu sangat senang ketika ada seseorang marah. Syaitan bisa menguasai diri orang tersebut tatkala dia tidak menahan marah dan emosinya. Dengan sebab marah, terlontar ucapan-ucapan yang tidak pantas. Celaan, cacian, makian, hinaan. Bahkan ucapan-ucapan dosa yang lainnya. Dengan sebab marah, terjadi pertumpahan darah. Saling membunuh, menyakiti, melukai. Nah, setelahnya penyesalan. Seorang suami marah kepada istrinya. Kemudian menceraikan istrinya. Ternyata talak yang ketiga. Nah, padahal masih sayang kepada istrinya. Tapi sudah terlontar talak yang ketiga. Walaupun marah, tapi masih dalam keadaan sadar. Maka dianggap talaknya. Tidak bisa kembali lagi dengan istrinya. Sampai si istri menikah dengan laki-laki yang lain. Kemudian diceraikan oleh suami yang lain tersebut. Nah, orang tua marah kepada anaknya. Sampai memukulinya. Berdarah. Kesakitan. Setelah itu baru menyesal. Nah, diobati, dibawa ke rumah sakit, keluar biaya yang rugi dirinya sendiri. Sehingga kita harus bisa menguasai diri kita ketika marah. Orang yang bisa menahan marah dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, ini keutamaannya sangat besar. Wa'lamu annal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ketahuilah, Iblis mengatakan kepada bala tentaranya, ketahuilah bahwasannya kemarahan merupakan bara api dalam hati manusia. Kemarahan itu bara api dalam hati manusia. Wa syahwata narun tasuru min qalbihi. Dan syahwat merupakan api yang menyala dari hatinya. Kemarahan bara apinya, sementara syahwat api yang menyalanya. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i was salati wad dzikri wat takbir. Sesungguhnya api itu dipadamkan, api kemarahan dipadamkan dengan air, salat, berzikir dan bertakbir. Iblis, syaitan mengetahui bahwasanya kemarahan ini merupakan bara api dalam hati manusia. Syahwat merupakan api yang menyala-nyala dalam hati manusia. Dan bisa dipadamkan dengan air, sholat, dikir, takbir. Maka mereka mengatakan, fa'iyyakum antumakinu ibna Adam inda ghadabihi wa syahwatihi min qurbanil wudu was-shalah. Maka hati-hatilah kalian Nah, hati-hatilah kalian memberi kesempatan kepada manusia ketika marah dan syahwatnya untuk mendekati wudu dan sholat. Yeah. Yang intinya, iblis dan para syaitan mengatakan kepada para pasukannya, nah, untuk menjauhkan manusia dari wudu dan sholat ketika marah. Yeah. Kenapa? Dikarenakan dengan wudu dan sholat tersebut bisa memadamkan api amarahnya. Sehingga syaitan berusaha untuk menjauhkan wudu dan sholat ketika seorang marah. Nah, ketika marah dibuat malas, walaupun tahu. Yeah. Kebanyakan kaum muslimin tahu. Di antara obat untuk menghilangkan marah dan emosi, berwudu dan sholat. Tahu. Tapi tadi, iblis dan para syaitan berusaha untuk membisikkan kepada manusia tersebut agar menjauhi, meninggalkan wudu dan sholat ketika marah. Yeah. Dibuat capek, dibuat lelah, dibuat malas untuk berwudu dan sholat ketika marah. Dibisik-bisikan. Yeah. Buat apa sholat ketika marah? Nanti sholatnya enggak khusyuk. Yeah. Justru dengan sholat ini, yeah, upaya untuk meredakan amarah. Nah, menghilangkan emosi. Yeah. Hanya sebagian sedikit sekali orang yang mengingat hal ini. Ketika marah, langsung ambil wudu, langsung sholat sedikit. Yeah. Kebanyakan ketika marah, berusaha untuk melampiaskan emosinya. Nah, fa inna dhalika yudfi'u anhum naral ghadab wasyahwat. Sesungguhnya perbuatan tersebut, wudu dan sholat, yeah, memadamkan api kemarahan dan syahwat dari mereka. Nah, waqad amarahum nabiyuhum bidzalika, dan sungguh nabi mereka, ini kata iblis dan bala tentaranya, sungguh nabi mereka telah memerintahkan perbuatan tersebut untuk berwudu dan juga sholat ketika marah. Waqala innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ya. Maka dia mengatakan sesungguhnya amarah itu merupakan bara api pada hati manusia. Ya. Ama ra'aitum min ihmirari ainaihi wa intibahi audajihi. Fama ahassa bidzalika falyatawadda. Apa yang kalian lihat dari memerahnya kedua mata, ya, orang yang marah, dan terlihat urat-uratnya, faman ahassa bidzalika falyatawadda, maka barang siapa merasakan hal itu, berwudulah. Ya. Orang marah kan biasa matanya memerah. Nah, kemudian juga urat-uratnya nampak. Ya. Barang siapa yang merasakan hal itu, maka berwudulah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, Imam Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi sebagian ulama mendhaifkannya. Nah, wa qalahum innama tudfa'un naru bil ma. Dan Rasulullah mengatakan kepada mereka, sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Yeah. Ini juga sebagian ulama mendhaifkannya. Tetapi ada hadis-hadis yang lain, yeah, yang menghasung untuk berwudu ketika marah. Nah, dikatakan tadi, marah itu bara api. rasanya panas sehingga membuat mata merah, bahkan muka pun memerah. Ya. Sehingga untuk meredakannya dengan cara berwudu. Nah, dengan sholat, bersabar. Wa qad awsahumullahu ayasta'inu 'alaikum bisabri was-shalah. Iblis pun mengatakan kepada bala tentaranya, sungguh Allah telah mewasiatkan kepada mereka untuk memohon, meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Fahulu bainahum wa baina dalika. Maka halangilah. Halangilah ya, antara manusia dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah. Iblis tahu bahwa sabar dan sholat ini, ya, ini bisa menolong manusia, membantu manusia untuk menghilangkan ya, serangan-serangan iblis dan para syaitan. Sehingga iblis memerintahkan kepada tentaranya, wahulu bainahum wa baina dzalika, halangi manusia dari perbuatan-perbuatan tersebut. Halangi manusia dari sabar. Halangi manusia dari sholat. Wa ansuhum iyyahu, dan lupakan manusia dari perbuatan-perbuatan tersebut. Wasta'inu 'alaihim bisahwati wal ghadab, mintalah pertolongan terhadap mereka dengan syahwat dan ghadab. Perintah iblis kepada bala tentaranya. Yeah. Minta pertolongan untuk menguasai manusia dari jalan syahwat dan kemarahan. Wa ablagu aslihatikum fihim wa ankaha. Sesungguhnya ya, syahwat dan kemarahan merupakan senjata-senjata kalian yang paling hebat dan paling menghancurkan pada mereka. Al-ghaflatu wa tiba'ul hawa. Ya. Dan juga senjata yang paling menghancurkan, yang paling hebat untuk kalian adalah senjata kelalaian dan mengikuti hawa nafsu. Nah, wa adamu aslihatihim fikum wa amna'u husunihim dikrullah wa mukhalafatul hawa. Dan senjata manusia yang paling besar untuk melawan kalian, wahai bala tentaraku, para syaitan, ya, yeah. Dan senjata mereka yang paling besar ya, untuk amna husunihim, nah, mencegah ya, mempertahankan benteng mereka adalah dikrullah, mengingat Allah dan menyelisih hawa nafsu. Senjata manusia yang paling besar ya, untuk melawan syaitan adalah mengingat Allah dan menyisihi hawa nafsu. Fa idza ra'aitumur rajula mukhalifan li hawa fahrabu min dillihi wa la tadnu minhu. Maka apabila kalian melihat ada orang yang menyisihi hawa nafsunya, maka menjauhlah darinya. Jangan mendekatinya. Yeah. Ini syaitan takut sekali. Yeah. Kepada seorang muslim yang dia yeah, menyelisihi hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya. Kepada seorang muslim yang senantiasa berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, yeah. Sampai mengatakan tadi, nah, larilah darinya dan janganlah mendekat kepadanya. Nah, yang jelas dosa-dosa dan kemaksiatan ini merupakan senjata ya, bagi syaitan. Nah, ya. Dan juga dosa-dosa dan kemaksiatan merupakan bantuan bagi syaitan untuk menguasai manusia. Jadi jangan sampai kita ya, membantu syaitan untuk memerangi diri kita sendiri. Jangan sampai kita memberikan kemudahan kepada syaitan untuk menguasai diri kita. Jadi orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan sejak dan langsung, dia telah memberikan senjata dan bantuan kepada syaitan untuk mudah menguasai dirinya, untuk mudah mengalahkan dirinya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.